Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ikraran bihi wa tawhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali berkumpul di majelis yang semoga mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sama-sama kita belajar tentang al-muyassar fi ilmi nahwi, berkaitan dengan ilmu nahwu yang semoga sedikit banyak dengan kita mempelajari ilmu nahwu ini memberikan manfaat bagi kita, baik itu manfaat-manfaat dunia maupun juga manfaat-manfaat nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk pada pembahasan macam-macam isim atau fil asma, macam-macam isim ditinjau atau dilihat dari segi apa jumlahnya. Nah, bagi yang kemarin belum sempat hadir bisa tanya kepada temannya atau bisa juga mendengarkan rekaman yang ada. Nah, sebagaimana kalau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bekerja sama dengan sahabat yang lainnya dalam bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat beliau ini bermajlis, Umar radhiyallahu ta'ala anhu bekerja. Dan ketika bertemu, Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Sebaliknya ketika kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini dia yang bekerja. Ketika pulang kemudian menyampaikan faedah-faedahnya kepada temannya ini, yaitu Umar menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak salahnya kemudian ketika antum tidak berangkat menanyakan kepada temannya. Nah, kalau dulu di masa-masa zaman saya belajar itu ada rekaman memakai tape kecil, itu tape recorder, yang mana pakai kaset ya. Nah, kalau ada yang mengalami berarti umurnya 40-an ke atas berarti ya. Nah, zaman dulu kan tas jilat seperti itu, tas jilat yang antum ngaji mungkin tahun-tahun berapa ya, 2000 ke atas, yang namanya tas jilat itu taklimnya asatidah itu direkam pakai kaset itu yang ada pitanya itu, yang kalau pas sudah nggak kanggu pitanya itu kadang dibuat mainan dicandal gitu kan, karena panjang itu. Kalau yang mengalami atau tahu berarti umurnya 40 ke atas. Nah, itu asik gitu, kaset itu kalau kita dengarkan terus pengen diulang, kalau alatnya itu nggak bisa untuk muter balik, pakai pensil atau di gini diputer-puter, ngek. Nah, itu dulu. Nah, kemudian berkembang menjadi yang bulat itu CD. Nah, itu CD. Nah, itu kemudian ditinggalkan. Kemudian berkembang lagi ada alat kecil seperti ini, namanya apa ya? Ada yang tahu? Fledis. Itu masya Allah itu lebih banyak apa isinya dan juga lebih praktis. Jadi kalau kalimu satu penuh ini, ada plastis, ada tip, ada penuh. Jadi kalau habis ceklek. Setelah itu beriring zaman dan waktu hilang, menjadi rekaman-rekaman pakai apa? Pakai HP. Seiring dengan waktu tidak dengan HP. Nah, rekaman-rekaman tunggu, nanti ada di grup kan sekarang. Nah, tapi pada zaman mereka para ahli hadis tidak ada yang namanya rekaman alat-alat yang seperti itu. Nah, sehingga mereka untuk mengikat hafalannya dengan mencatat. Nah, dan di antara ahli hadis itu ada dua golongan, ada yang dikatakan dabtu as-sudur, jadi tidak perlu lihat buku catatannya. Ada juga yang hafalnya itu di catatan atau di buku-buku mereka, meriwayatkan dengan melihat catatan buku-buku mereka. Sehingga ketika kemudian bukunya itu terbakar ataukah hilang, habis riwayatnya tidak bisa meriwayatkan kembali. Itu pada kalau zaman dahulu ada dzabtu as-sudur, ada dzabtu as-sutur. Itu hafalan dengan dada, dengan dihafal, ada hafalan dengan apa, dengan catatan. Nah, kalau sekarang ada dzabtu at-tasjil, yaitu hafalan dengan rekaman. Nah, tapi ya lumayan membantu. Dan saya sarankan untuk pelajaran kita itu ditulis kembali di buku catatan, buku tulis. Nah, dari awal sampai akhir, karena itu akan menjadi kisah nantinya semasa antum tua, walaupun sekarang sudah tua ya. Antum tanya Ustaz Ali, Ustaz Ismail yang apa pernah mondok, masih punya catatan ketika mondok, itu akan menjadi sejarah sekarang. Nah, mau dulu saya belajar ini dengan Ustaz ini, catatannya ini, bukunya ini. Nah, kalau perlu apa dikasih tanggal, hari, dan seterusnya. Nah, karena ini pelajaran nahwu dari awal sampai akhir. Nah, sehingga bisa jadi catatan antum lengkap. Nah, sehingga suatu saat nanti bisa diwariskan kepada anak ataukah cucu. Jadi tidak mewariskan harta saja, saya wariskan ini kitab apa namanya Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Dahulu saya belajar dengan orang Wates itu. Misalnya. Nah. Dan ketika antum mencatat menulis itu akan lebih apa? Melekat pemahaman, lebih pula melekat apa? Hafalannya. Nah, secara langsung tidak langsung ketika antum mencatat akan murojaah. Kemarin apa yang dipelajari, ini maksudnya apa, dan ini tujuannya apa, dan seterusnya. Dengan antum mencatat di buku tulis, itu akan secara tidak langsung menambah daripada hafalan dan juga pemahaman. Bisa jadi antum mencatat tapi nggak paham. Nah, maka kemudian bisa tanya, ini kemarin saya mencatat, apa maksudnya? Kemudian tanya kepada temannya ataukah yang lainnya. Nah, ngelor ngidul. Sampai mana tadi? Fil asma. Pembahasan tentang isim ini dibahas oleh mu'alif dari halaman 5 sampai halaman berapa kemarin? 16 atau 17. Walaupun nanti juga disambung di pembahasan tentang isim-isim yang marfu', kan, tapi halaman 5 sampai halaman 16 beliau membahas tentang macam-macam isim. Dan kemudian nanti halaman 17 dan seterusnya baru beliau masuk pada pembahasan al-af'al, yaitu fi'il-fi'il. Nah, yang kita bahas pada pembahasan sekarang adalah isim berdasarkan jumlahnya. Isim berdasarkan dari apa jumlahnya. Ada tiga macam. Yang pertama adalah isim mufrad. Secara ringkasnya isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlahnya itu berapa, satu. Ada juga kemudian yang kedua adalah isim musanna, isim yang menunjukkan jumlahnya itu berapa, dua, dengan ditambah alif dan nun di akhirnya, atau ditambahkan apa, ya dan nun di akhirnya. Contohnya adalah baitun, mufradnya ditambahkan alif dan nun menjadi apa? Baitani, baitaini. Nah, ketika ditambahkan ya dan nun, maka huruf sebelumnya itu apa? Di fathah. Jadi bukan baitina atau baituini. Nah, jelas ditambahkan alif dan nun di akhirnya dengan di fathah sebelum huruf ya-nya. Waladun, waladani, waladaini. Nah, ini insya Allah mudah untuk dihafalkan. Kenapa di sini disebutkan ditambah alif dan nun atau ya dan nun, itu nanti akan ada maksud dan juga hikmahnya. Nah, insya Allah akan datang. Nah, dan akan antum tahu hikmah dan tujuannya. Yang pengen segera tahu ya nanti malah mumet kalau bertanya. Kita lanjutkan halaman yang ke-6, at-tamrin, yaitu latihan. Ij'al. Ij'al itu termasuk fi'il. Tapi fi'il amr menunjukkan perintah. Musanna, jadikanlah isim-isim berikut ini menjadi musanna. Jadikanlah isim-isim berikut ini menjadi apa? Musanna, berarti nanti huruf akhirnya ditambah apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Yang pertama rasulun. Rasulun menjadi apa? Rasulani, rasulaini. Rasulani, rasulaini. Nabiyun, nabiyani, nabiyaini. Muslimun, muslimani, muslimaini. Kafirun, kafiraini, kafironi, kafiraini. Biasa, walaupun ahli terkadang tergelincir, tapi saya bukan ahli, belum ahli. Sama aja kan orang ahli naik motor itu terkadang juga jatuh. Atau sering mas, sama Nanang. Ahli badminton itu ya terkadang kalah. Atau sering mas Moko? Sering kalah. Madrasatun, madrasatani, madrasataini. Jadi taknya situ, taknya marbutoh itu diganti dengan tak biasa. Madrasatani, madrasataini. Madrasatani, madrasataini. Bisa dibaca? Kalau bisa mungkin antum dokter. Al-muhim ini pakai tak biasa ya, madrasatani, madrasataini. Nah. Demikian pula saburotun, saburotani, saburotaini. Usmanun, usmanani, usmanaini. Salmanu, salmanani, salmanaini. Dua Salman, nama orang. Ilmun, ilmani ilmaini, alimun alimani alimaini, dua orang alim. Nilainya 100 semua. Paling tinggi 1000. Tobat. Ij'al mufradan, sekarang dibalik. Jadikan sebagai isim mufrad. Berarti kalau tadi ditambah alif dan nun atau ya dan nun, sekarang apa? Dikurangi atau dihilangkan alif dan nunnya atau ya dan nunnya. Kemudian huruf terakhirnya nanti ditanwin. Yang pertama yadaini menjadi apa? Yadun. Ya dal, dalnya itu ditanwin. Dihilangkan ya dan nunnya. Dua tangan. Yadun. Yadaini. Jadi yadun. Rijlani. Rijlun. Apa rijlun? Kaki. Rijlani. Dua kaki. Rojulaini. Rojulun. Satu orang laki-laki. Rojulun. Babaini. Apa? Babun. Babun. Dihilangkan ya dan nunna. Jannatani menjadi apa? Jannatun. Dua surga atau dua taman. Jannatun. Sampai di sini dipahami? Paham. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut. Jujur. Sehingga ketika antum baca atau membuka kitab, ketika taklim bersama dengan asatidzah, antum cari ini isim mufrad, musanna atau jamak kan gitu. Ini musanna. Karena ada alif nunnya, ya dan nunnya. Mufradnya apa kan gitu. Oh ini mufrad. Kalau jadikan musanna gimana ya? Ini ada kafirun. Kalau musanna berarti kafironi atau kafiroini ini. Cuman ya fokus ke taklimnya, jangan malah nulis di buku. Bukan catatan taklim, catatan nahwu. Kita lanjutkan macam isim yang berikutnya berdasarkan jumlahnya, yaitu jam'ul mudzakkaris salimu. Apa yang disebut dan diistilahkan dengan jamak mudzakkar as-salim? Qala al-mu'allif, jam'ul mudzakkaris salimu huwa, jamak mudzakkar salim adalah. Jadi jamu itu isim, ya kan? Al-mudzakkari isim atau fi'il? Isim. Karena apa? Ada alif lam dan ada kasroh. As-salimu juga isim. Karena ada apa? Alif dan lam. Jamak mudzakkar salim huwa ma dalla. Huwa adalah atau dia adalah apa-apa. Dalla yang menunjukkan ala atas al-jam'iyati, jumlah yang banyak. Sekali lagi, jumlah yang banyak di sini berapa? Tiga atau lebih. Saya ulangi. Jam'ul mudzakkaris salimu adalah apa-apa yang menunjukkan makna yang banyak. Biziyadati, dengan ditambah wawin wa nunin, wawu dan nun, au atau yain wa nunin, ditambah ya dan nun. Fi akhirihi, di akhirnya. Dari apa? Dari isim mufradnya maksudnya. Dari isim mufrad kemudian ditambah waw dan nun atau ya dan nun. Contoh mislu. Muslimun. Ketika ditambah waw dan nun menjadi apa? Muslimuna. Ketika ditambah ya dan nun menjadi apa? Muslimina. Yang membedakan di sini, ketika ditambah ya dan nun apa dengan isim musanna, yang membedakan adalah huruf sebelum ya itu di kasroh. Adapun isim musanna, huruf sebelumnya itu di fathah. Muslimuna, muslimaini. Mana yang bedakan? Muslimaininya belum. Kita ayo orang atau ini perhatikan dua contoh yang ini. Isim mufradnya apa? Muslimun. Jawab mudzakkar salim adalah madalla 'alal jum'iyati bi ziyadati wawin wa nunin, ini dengan ditambah waw dan nun. Atau ya'in wa nunin ditambah ya dan nun fi akhirihi, di akhirnya. Jadi tambahan waw dan nun atau ya dan nun itu di akhir, bukan di awal, bukan pula di tengah. Demikian juga isim musanna tambahnya itu di tengah. Kemudian pada muslimina yang membedakan dengan isim musanna adalah huruf sebelum ya, kalau itu musanna di fathah. Ya enggak? Jadi muslimaini. Kalau itu jam mudzakkar salim, huruf sebelumnya itu di kasroh. Jadi apa? Muslimina. Jadi kalau sebelumnya itu di fathah itu musanna, kalau sebelumnya di kasroh itu jamak mudzakkar salim. Nah. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut. Nilainya berapa? 100. Paling tinggi 1000. Nah. Tamrin. Kok di sini di kitab saya ada tulisan PR ya? Punya antum ada enggak? Enggak ada. Beda cetakan. Kok beda pemilik? Tamrin latihan. At-tamrinu itu apa? Isim ya kan? Karena ada alif dan lam. Nah. Tapi itu bukan jamak mudzakkar salim. Ya kan? Di situ ada ya dan nun, tapi sebelumnya di apa? Di kasroh sama dengan ini, at-tamrinu. At-tamrinu. Ya kan? Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang menunjukkan banyak. Di akhirnya ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Ini ada tambahan ya dan nun. Wah, berarti ini jamak mudzakkar salim kan? Nah, jangan sampai antum katakan at-tamrinu jamak mudzakkar salim. Nah, tapi apa? Nah, nanti jangan dipikir. Yang penting tahu artinya dan itu isim. At-tamrinu adalah latihan. Nah, bukan PR. Antum terekam loh, hati-hati. At-tamrinu itu latihan. Ij'al, jadikan, jam'an mudzakkaron saliman mimma ya'ti. Ij'al apa tadi? Jadikan. Jam'an mudzakkaron, jamak mudzakkar, saliman, jamak mudzakkar salim. Mimma ya'ti dari kata-kata berikut ini. Kita kerjakan sama-sama ya. Biar enteng. Jadi kalau enggak paham itu enggak kelihatan. Nah, ditanya sama keluarganya, "Piye mulai belajar bahasa Arab?" "Wah, nilainya 100 semua." "Wah, masyaallah. Suami idaman." Paling tinggi 1000 kok mi. Nah, ya wis. Belajar meneh. Sabirun, kita tambahkan waw dan nun dan ya dan nun. Jadi apa? Sabiruna atau sabirina. Muhsinun, muhsinuna, muhsinina. Nah, ini kalau diucapkan benar. Butuh apa tuh? Tulisan, berarti ditulis di rumah, sama di sini PR. Yang belum ada dicetakannya, belum ada tulisan PR, nah ditambahkan biar sama. Solihun, solihuna, solihina. Mufsidun, mufsiduna, mufsidina. Orang yang buat kerusakan, mufsidun. Jalisun, jalisuna, jalisina. Orang yang duduk. Kalau jalisuna berarti orang-orang yang duduk. Kalau jalisun itu cuma satu. Kalau jalisuna, jalisina, banyak orang yang duduk, laki-laki. Nah. Semua yang ditampilkan di sini adalah untuk laki-laki semua ya. Sodikun, sodikuna, sodikina. Kalau perempuan sodikotun nanti jamaknya lain. Mukminun, mukminuna, mukminina. Muflihun, muflihuna, muflihina. Orang yang beruntung. Syakirun, syakiruna, syakirina. InsyaAllah. Benar semua. Saya ulangi pengertian jam mudzakkar salim, ada tambahan ya. Jam mudzakkar salim adalah apa tadi? Apa-apa yang menunjukkan atas sesuatu yang banyak dan laki-laki atau mudzakkar. Laki-laki itu bahasa Arabnya mudzakkar. Gimana enaknya ya? Jam mudzakkar salim adalah apa-apa yang menunjukkan laki-laki banyak seperti itu. Laki-laki banyak dengan ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Kenapa harus ditambahkan laki-laki? Tentu untuk membedakan dengan perempuan. Nah, mudzakkar untuk membedakan dengan apa? Dengan mu'annas nanti. Sehingga harus ditambah keterangan, jam mudzakkar salim itu untuk laki-laki. Nah, kamu mudzakkar atau mu'annas yang lewat? Mudzakkar. Nah, bukan mu'annas. Nah, kita ulangi sama-sama ya dari Sobirun. Nah, sama-sama diulangi mufradnya, kemudian jamak mudzakkar salimnya. Nah, Sama-sama, 1, 2, 3. Sobirun, sobiruna, sobirina. Muhsinun, muhsinuna, muhsinina. Alimun, alimuna, alimina. Solihun, solihuna, solihina. Mufsidun, mufsiduna, mufsidina. Jalisun, jalisuna, jalisina. Sodikun, sodikuna, sodikina. Mu'minun, mu'minuna, mu'minina. Muflihun, muflihuna, muflihina. Syakirun, syakiruna, syakirina. Nilainya 1000. Jangan dibilang paling banyak 10.000 ya, sudah pol 1000. Berikutnya ij'al mufradan. Masih ada waktu 5 menit. Jadikan sebagai isim mufrad. Kalau tadi membuat jamak mudzakkar salim ditambah waw dan nun atau ya dan nun, kalau sekarang jamak mudzakkar salim untuk dijadikan sebagai mufrad berarti apa? Dihilangkan waw dan nunnya atau ya dan nunnya. Nah, musyrikuna, apa mufradnya? Musyrikun. Jadi kaum musyrikin. Kalau musyrikun satu orang musyrik laki-laki. Munafikuna, munafikun. Satu orang munafik laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Fasikun. Ayo. Mah jawaban nih. Rotok ngantuk. Berarti antum enggak ngantuk. Karena salah antum langsung sadar berarti enggak ngantuk. Kalau diem aja berarti wah enggak ngantuk. Fasikuna apa mufradnya? Fasikun. Kadibuna. Kadibun, satu orang pendusta laki-laki. Rahimuna. Rahimun, penyayang. Doribuna. Doribun, memukul atau satu orang pemukul. Ini namanya isim fa'il, yaitu orang yang memukul doribun. Kalau alat untuk memukul itu midrobun. Sehingga dibahasakan palu itu dengan bahasa Arabnya midrobun, alat untuk memukul. Nah. Syaribuna. Syaribun. Syaribun, orang yang minum, satu orang laki-laki. Kalau syaribunya, banyak orang peminum laki-laki. Bukan peminum ya. Artinya orang yang melakukan minum. Apa? Nah, dan diartikan peminum apa? Anggur. Pemabuk. Yang jelas minum. Cuman kalau bahasa kita peminum itu kan sudah agak negatif ya. Pengopi ya. Tukang kopi, pengopi. Nah. Qa'iduna. Qa'idun. Satu orang duduk. Sekali lagi ini semua adalah untuk laki-laki atau muzakar. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut? Lanjut. Ada PR? Tidak. Langsung ujian. Nilainya berapa? 100. Paling tinggi? Jadi kita sudah menyelesaikan 4 macam isim ya. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim musanna, yang ketiga jamak muzakkar salim. Isim mufrad, isim musanna, jamak muzakkar salim. Berarti ada berapa? Tiga ya, bukan empat. Wes dan sing ngantuk aku kata. Astagfirullah. Ini nanti semuanya isimnya ada 9. Saya kasih bocoran dan mukadimah. Ada 9 macam isim ini, dan ini akan menjadi kunci. Kunci yang besar untuk memahami nanti pada halaman yang ke berapa? Nanti pada pembahasan i'rab. Nah, yaitu halaman yang ke-13. Antum lihat halaman ke-13, bisa dibuka. Di situ nanti akan ada 9 macam isim. Kita baru mendapatkan 3. Jadi bacanya gini ya. Jangan gini, tapi gini bacanya. Jangan bingung nanti kemana. Jadi bacanya gini, miring. Antum cukupkan untuk melihat kolom yang paling kanan. Al-asma'u itu macam-macam isim. Nah, jadwal snack. Boleh juga untuk melihat yang kiri, cuman fokuskan pada kolom yang paling kanan. Al-asma'u itu ada 9. Ketika antum menguasai 9 ini, nanti akan memudahkan antum untuk menguasai apa bagan ini. Nah, tapi sebaliknya kalau antum kurang menguasai, ya nanti nilainya 100. Kita baru 3, al-ismul mufrad, musana, dan jamul mudzakkar salim. Nah, udah itu dulu. Maka saya tegaskan di sini, mumpung ini masih ringan, untuk dipahami dengan baik-baik, pengertian dari isim mufrad, musana, dan juga jamak mudzakkar salim. Nah, karena nanti akan menentukan menguasai daripada bagan ini. Dan ini apa? Kalau antum sudah menguasai bagan ini, kalau istilahnya orang berjalan itu sudah seperempat jalan. Jadi apa, untuk dihafal dan dikuasai, dipahami daripada macam-macam isim ini, karena nanti akan ada 9. Kita baru sepertiganya, yaitu jamak mudzakkar salim. Nah, wallahu a'lam bishawab, naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.